Keluarga adalah harapan. Keluarga adalah masa depan. Bersama keluarga, raih kebahagiaan. Smart Family bersama Rimalia Karim CHTN NLP, motivator keluarga Salimah Banjarmasin, penulis buku Parenting Guide. Smart listeners, setiap orang tua pasti mencintai anak mereka. Bahkan orang tua sanggup mengorbankan kebahagiaan diri asalkan anaknya bahagia. Hanya saja yang perlu kita evaluasi, sudahkah anak merasakan cinta dan kasih sayang orang tuanya dengan sepenuh hati, sebagaimana besarnya rasa cinta kita kepada mereka. Mari sejenak kita putar memori akan interaksi keseharian terhadap anak-anak kita. Tak jarang orang tua berharap anak tampil bak malaikat. Anak harus tampil manis setiap hari. Tepat jam 6 pagi, anak sudah mandi dan sarapan. Pulang sekolah, anak langsung menyusun sepatu dan meletakkan tas pada tempatnya. Tetapi pertanyaannya, apakah anak selalu istiqomah tampil menyejukkan hati seperti ini setiap harinya? Kadang orang tua pelit sekali memperlihatkan bahwa mereka mencintai sepenuh hati saat anak melakukan hal sebaliknya. Saat anak dengan bahagianya menjadikan pintu lemari baju sebagai ayunan baru mereka. Saat si kakak mengganggu adik hingga membuat adik jatuh dan menangis keras. Serta berbagai varian tingkah pola lainnya yang dianggap orang tua sebagai hal-hal yang tidak patut. Pada momen tersebut, umumnya sulit bagi orang tua untuk menunjukkan ekspresi yang tidak terkontaminasi oleh emosi dan kemarahan. Yang lebih familiar dilihat oleh anak adalah ekspresi berupa mata orang tua yang melotot kaget, dan tentu saja bagi anak yang visual akan sangat menakutkan. Intonasi suara yang nyaris memekakkan telinga akan membuat anak tipe auditori tidak mampu menikmati sedikit pun berbagai nasihat dari orang tuanya. Ataupun saat jepitan dua jari menyentuh perut mungil mereka, maka pada anak kita yang kinestetik akan merasakan sakitnya yang luar biasa. Smart listeners, mari sejenak mengevaluasi diri. Seberapa sering anak menyaksikan dan merasakan kemarahan kita dibandingkan dengan belayan, tatapan lembut, dan pelukan kita. Berapa banyak cercaan yang kita alamatkan kepada kalbunya dan pikiran anak dibandingkan dengan pujian, penghargaan, dan dukungan. Apakah anak kita menyaksikan cinta di sana? Smart listeners, anak dilahirkan tidak langsung mengetahui berbagai aturan hidup. Robot sekalipun yang telah dibuat dan melewati berbagai uji kualitas produk oleh pabrik baru dapat menjalankan berbagai perintah jika kita menekan tombolnya sesuai petunjuk buku manualnya. Kadang kita berharap anak layaknya robot yang dengan mudah menjalankan berbagai nasihat atau perintah kita tanpa bantahan ataupun penundaan. Salah satu hal yang penting juga menjadi evaluasi diri kita. Sudahkah kita berpedoman pada manual utama kita, yaitu Al-Quran dan Hadis, dalam mendidik dan mengasuh anak kita? Jika kita mengoperasikan fisik dan jiwa anak tanpa bimbingan dan Al-Quran dan Hadis, terlebih-lebih hanya semau dan sesuka hati, hasilnya sudah pasti jauh dari baik. Smart listeners, setiap anak butuh kepastian bahwa mereka memang dicintai dengan sepenuh hati oleh orang tuanya. Jika kepastian ini sudah mereka dapatkan, maka anak akan merasa aman. Karakter positifnya pun lebih mudah untuk tumbuh dan berkembang. Mereka pun akan terhindar dari kecenderungan untuk berperilaku buruk terhadap lingkungannya. Demikian Smart Family, persembahan Smart FM Banjarmasin.